Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Hasan meriwayatkan bahwa dahulu ada seorang pelacur yang sangat cantik jelita. Dia tidak mau melayani orang yang datang kecuali jika dibayar sebanyak 100 dinar. Secara kebetulan pada suatu hari, ada seorang ahli ibadah yang melihat wajah pelacur cantik itu sehingga membuatkan ahli ibadah itu tertarik dan jatuh cinta kepadanya. Masya Allah, cantik sekali wanita itu. Seketika dada ini bergetar. Karena ahli ibadah itu mengetahui bahwa untuk dapat dilayani oleh pelacur cantik itu, orang harus memberinya uang sebanyak 100 dinar. Maka ahli ibadah itu akhirnya pergi mencari pekerjaan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Aku harus mendapatkan uang itu untuk mendapatkannya. Setelah uang sebanyak 100 dinar itu dapat dikumpulkan, dia pun pergi menemui pelacur cantik itu serta berkata kepadanya, "Kecantikanmu telah membuat aku benar-benar tergoda. Oleh karena itu, aku telah berusaha keras untuk mendapatkan uang 100 dinar sebagaimana yang engkau kehendaki itu." "Silakan masuk ke rumahku." Dengan tidak berpikir panjang, ahli ibadah itu langsung masuk ke rumahnya. Di dalam rumah pelacur yang cantik jelita itu, ada tersedia sebuah tempat tidur yang dibuat dari emas. Pelacur itu lalu duduk di atas tempat tidurnya. "Marilah, segera mendekatiku." Ketika lelaki ahli ibadah itu bermaksud untuk memuaskan nafsunya, pada waktu itu juga, tiba-tiba ia teringat kepada Allah, sehingga menggigil seluruh tubuhnya. Kepada wanita pelacur tersebut, lelaki ahli ibadah itu berkata, "Biarlah aku pergi saja meninggalkan kamu dan uang yang jumlahnya 100 dinar itu. Ambillah buatmu." "Apakah sebenarnya yang terjadi atas dirimu? Bukankah kamu telah tergila-gila kepadaku, sehingga kamu membanting tulang dan mengeluarkan peluh untuk mendapatkan uang sebanyak 100 dinar? Pada saat ini, kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan itu. Akan tetapi, mengapa kamu akan meninggalkan aku?" "Biarlah aku keluar." "Tidak, kecuali bila kamu mau menjadi suamiku." "Tidak, biarlah aku keluar dari rumahmu ini." "Apakah yang membuatmu merasa keberatan bila aku memohon kepadamu supaya engkau mau menikahi aku?" "Untuk menjadi istriku boleh saja. Akan tetapi aku harus pergi meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat biasanya aku melakukan ibadah." Selepas berkata demikian, lelaki ahli ibadah itu langsung pergi meninggalkan rumah pelacur tersebut. Begitu juga dengan wanita pelacur itu. Ia ikut serta keluar dari daerahnya untuk bertaubat kepada Allah dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya. Wanita pelacur itu terus berjalan hingga akhirnya ia sampai ke tempat asal lelaki ahli ibadah tersebut. Kepada ahli ibadah tersebut, seseorang datang menemuinya dan berkata, "Sesungguhnya permaisurimu telah datang kepadamu." Ketika ahli ibadah melihat kedatangan wanita itu, ia terkejut dan langsung terjatuh dalam pelukan wanita pelacur yang cantik jelita itu. Pada waktu itu juga, lelaki ahli ibadah tersebut menghembuskan nafas yang terakhir. Melihat keadaan demikian, kepada orang yang hadir, wanita pelacur yang telah bertaubat itu bertanya, "Apakah lelaki idamanku yang telah meninggalkanku buat selama-lamanya ini Ada mempunyai saudara? Ia mempunyai seorang saudara laki-laki. Akan tetapi, saudara laki-lakinya itu hidup dalam keadaan kemiskinan. Jika memang demikian, aku akan menikah dengannya sebagai ganti dari lelaki yang aku cintai ini. Akhirnya, wanita tersebut menikah dengan saudara lelaki ahli ibadah itu, dan dari hasil pernikahannya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada mereka sebanyak 7 orang anak, yang kemudian ketujuh orang anak tersebut menjadi nabi semuanya. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Bugis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.